temukan cinta sejati di kamu, hanya dengan kamu. Baby, I need you. Tak tahu aku jadi apa tanpamu. Aku butuh kamu. Biarlah orang lain ingin tahu. Ya itu semuanya kan emang mungkin satu emang udah jalannya. Terus ya emang aku selalu berdoa gitu dari dulu, dari sebelum sama Raffi juga sampai sebelum nikah pun aku selalu berdoa kalau ya Allah tolong deketin jodoh aku. Berarti kalau dia dideketin terus ya berarti ya aku memang dia jodohnya. Mudah-mudahan hangatnya nggak di awal-awal sekarang, sampai nanti kita punya anak, punya cucu, punya cicit, kalau kita panjang umur terus hanya maut yang memisahkan. Biarlah orang lain ingin tahu cinta kita bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua rantai beri. Bikin kangen tuh apa ya? Semua-muanya lah. Semua. Untukku, baby, ku terima semua baik burukmu. Baby, I love you. Bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua rantai berisi mengganggu ketenangan aku dan kamu. Biarlah orang lain ingin tahu cinta kita bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua berisi mengganggu ketenangan aku dan kamu. Baby, ku percaya kau tercipta untukku. Baby, ku terima semua baik buruk.